ada zaman dulu, zaman Majapahit. Semua kaum lelaki berambut panjang, raja dan kesatrianya malah dikonde. Kalau kawan tidak percaya, tanyakan Pak Guru. Semua aman, tidak dilarang. Tiada polisi main cegatan. Sekarang zaman modern terulang kembali. Esinyo yang muda-muda berambut gondrong. Tetapi entah kenapa kini dilarang. Lalu lintas menjadi macet karena cegatan. Tubuh polisi dan pak tentara buka barbir gratis di tengah jalan. Sekarang zaman modern terulang kembali. Kesinyo yang muda-muda berambut gondrong. Tetapi entah kenapa kini dilarang. Lalu lintas menjadi macet karena cegatan. Tubuh polisi dan pak tentara buka barbir gratis di tengah jalan.